sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, waratan ghurlan, dalam badan tidak berpakaian dan tidak berkhitan, mustawiyah, di atas bumi atau di bumi yang mustawiyah, rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendahnya, artinya yang nonjol atau lembah, bukit tidak ada lagi. Padahal Nabi Yusuf Humuddai, para penyeru, ada yang menyeru memperdengarkan panggilan-panggilan, dan penglihatan pun melihat menembus mereka. Fahina idin yujazihim bima'amilu, hari itulah Allah membalas mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka, karena semuanya sudah tercatat oleh Allah. Tetapi kita, nah, seperti ini disebutkan oleh Allah, Allah menyatakan ahsahullah wa nasuh, Allah mencatat semuanya, sementara kita lupa, atau kadang-kadang seperti ini, seakan-akan tidak peduli dengan semua itu telah dicatat oleh Allah. Walihada zakara kaifiyat al-jaza, di sini Allah menyebutkan, beliau menyebutkan, oleh karena itu ketika di hari kiamat nanti akan mereka dibalas, Allah menyebutkan kemudian ayat selanjutnya tentang kaifiyatul jaza, bagaimana balasan tersebut. Faqala, Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah, orang-orang yang diberi, orang yang mendapatkan kitabnya, diberi catatan amalannya dari ini dengan kanannya, dengan tangan kanan, dari arah kanan, sebagai penghormatan, penghargaan bagi dia. Fayaqul, maka dia akan mengatakan nanti, ha umuqra'u kitabiyah, ini kitabku, baca oleh kalian, lihatlah. Dia ingin semua orang tahu tentang isi catatan amalannya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, dan di sini maknanya yakin. Saya yakin, sungguh aku yakin. Ini menunjukkan bahwa dahulu ketika di dunia, dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan, menghadapi perhisaban. Maka dia akan mempersiapkan diri. Orang yang yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah, dia akan mempersiapkan diri, apa yang akan dihitung, apa yang akan diberikan jawabannya kepada Allah. Nah, dari umurnya, waktunya, dari kekuatannya, dari hartanya, dari mana dan kemana dia pergi belanjakan, kemudian dari ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut, sudah dia persiapkan untuk menjelaskan jawabannya. Fahuwa fi 'aysyatin radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang buah-buahannya rendah, mudah untuk dipetik. Kemudian dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah kamu dengan senang karena apa yang telah kamu dahulukan ketika di dunia, jadi amalan-amalan yang telah kamu kerjakan. Dan di akhir disebutkan oleh beliau, amalan itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam jannah, bukan sebagai imbalan dalam artian yakni harga untuk membenar, jadi penukar bagi jannah. Tidak, amalan kita tidak cukup untuk menebus, untuk mendapatkan satu tempat di dalam jannah, itu sangat tidak sebanding dengan amalan kita. Nah, maka Allah dengan karunia-Nya, dengan salat nizam sebagai satu buah dari nama Allah syakur, dia mensyukuri, dia menghargai yang sedikit, yang kurang dari hambanya, Allah lipat gandakan, Allah perbesar pahalanya untuk hamba tersebut dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, jadi di sebagian ulama ini, ketika menerangkan hadis, la yadukhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Ba' di sini bukan ba' iwat. ba' di situ bukan ba' iwat. Tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalannya. Maksudnya ba' di sini, dengan di sini, ini sebagai iwat, bukan. Tapi dia adalah ba' sababiyah. Seperti dijelaskan terakhir oleh beliau rahimahullah, amalan itu Allah jadikan sebagai sebab orang itu untuk mendapatkan surga, bukan sebagai harga mati. Ya, Nah, seperti yang diyakini oleh sebagian Mu'tazilah, bahwa amalan itu imbalannya adalah surga, harus mendapatkan surga. Tidak. Terlalu kecil, terlalu ringan amalan-amalan kita untuk mendapatkan surga. Bahkan ketika disebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Jiwa kita itu terlalu kotor, kata Ibnu Qayyim menyerangkan, ya, di dalam nafsu kita itu ada kekejian ular. Kalau dari segi binatang banyak lengkap di sini. Pokok dob, durhakanya dob, dendamnya unta, kebuasannya singa, keserakahannya anjing, lengkap semua. Kesombongannya iblis, kebodohannya Abu Jahal ada. Kemudian tidak malu, ya, tidak punya malunya Haman, kerakusannya Qarun dan seterusnya. Lengkap jiwa kita itu. Bagaimana Allah akan membeli dari orang mukmin itu jiwa-jiwa mereka, yang jiwa-jiwa yang seperti ini? Tidak mungkin. Maka dia harus bersihkan, ya, dia dengan mujahadah, dengan dia menundukkan nafsunya itu kepada ilmu, baru dia layak untuk dibeli oleh Allah dengan harganya apa? Jannah. Baik, qala Syekh rahimahullah wa haula hum ahli sa'adah. Mereka inilah orang-orang yang berbahagia. Golongan-golongan yang berbahagia. Yu'tauna kutubahum. Mereka diberikan kitab catatan amalan mereka, allati fiha a'maluhum, yang di dalamnya ada amalan-amalan mereka yang salehah, amalan-amalan saleh mereka, di aimanihim, dengan tangan kanan mereka, diserahkan dari arah kanan, diserahkan pula dengan tangan kanan, dipanggil nama mereka dengan nama yang terbaik yang mereka senangi, tamyizan lahum, sebagai yani pembedaan buat mereka, keistimewaan buat mereka, watanwihan bisyanihim, ujian terhadap urusan mereka yang sangat baik, yang sangat menyenangkan, mengagumkan. Warifan lima kedarihim, sekaligus menaikkan kadar dan derajat mereka. Wa yaqulu ahaduhum inda dzalik. Nah, ketika dia menerima salah seorang dari orang-orang yang beriman itu menerima kalian ini kitabnya dengan tangan kanannya, padahal dari mungkin sebelumnya dalam keadaan dia pucat, dalam keadaan dia takut, walaupun dia mungkin terlihat jelas disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain, orang-orang yang beriman itu berseri-seri wajahnya, tetap dia memiliki rasa ketakutan. Nah, karena ingat amalan-amalan dia itu, dia sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Apalagi kalau kita lihat, ingat kisah Sahibul Bitafah, dipanggil berduaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan 99 catatan amalannya, isinya dosa. Putus asa sudah. Tapi kemudian dia menerima catatan kebaikan. Ada di antara catatan amalan-amalan itu yang menggugurkan semua kesalahan tadi. Nah, qala inda dzalik minal farah wasurur, karena gembira dan bahagianya, muhabbatan an yutli al khalqa ala ma manallahu alaihi minal karamah. Dia senang, dalam keadaan dia senang dan ingin manusia seluruhnya melihat apa yang Allah karuniakan kepadanya berupa karamah. Nah, ini orang-orang yang beriman demikian. Seperti juga ini disebutkan oleh Allah dalam ketika di dunia orang-orang yang diutus oleh Allah kepadanya dari Al-Yasin menyebutkan juga demikian, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Selalu ingin. Nah, ketika dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan nikmat berupa iman, ingin juga orang lain tahu bagaimana Allah mengampuni dia. Seperti ini di akhirat lebih-lebih. Allah menyebutkan tentang mereka yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, ha umqra'u kitabiyah. Mereka bangga dan ingin sekali orang-orang yang ini kerabatnya, keluarganya semua membaca isi kitab tersebut. Ai dunakum kitabi. Dunakum ini semacam ilaika anni, dan kalimat-kalimat yang istilahnya idiom dalam bahasa Arab yang maknanya khud. Dunakum khud. Ambil oleh kamu kitabku. Nah, baca, faqra'uhu. Bacalah oleh kamu. Fa innahu yubashshiru bil jannah. Karena isi kitab ini menerangkan berita gembira berupa surga, wa anwa'il karamat, dan berbagai karamah, kemuliaan, wa maghfiratad dzunub, dosa-dosa yang diampuni, wa sitrul uyub, dan ditutupnya aib. Ditutupnya aib. Nah, walladzi awsalani ila hadhil hal, dan yang menyampaikanku, yang membuatku sampai pada keadaan seperti ini, ma manallahu bi alayya minal imani bil ba'ts wal hisab, yaitu apa yang Allah berikan karunia-Nya kepadaku, yaitu berupa iman, keyakinan kepada hari kebangkitan dan akan adanya perhisaban, wal isti'dad lahu, juga yakni persiapan yang Allah berikan kesempatan untukku mengerjakannya, untuk mempersiapkan diri menghadapinya, bil mungkin minal amal, dengan hal-hal yang mungkin, dengan yakni dalam bentuk amalan-amalan. Walihada qal, oleh karena itu kemudian sebagai buahnya, yakni menerangkan tentang keadaan yang dia capai, dan dia tahu yakni tentang keadaan dia dahulu di dunia, apa yang menyebabkan saya sampai bisa menerima catatan amalan itu dengan tangan kanan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku yakin bahwa aku pasti akan mendapatkan perhisaban ini. Orang yang yakin tentu dia akan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti orang yang ingin berpergian jauh ke suatu tempat, dia akan menyiapkan apa yang harus dia bawa, bekal makanan, persiapan-persiapan, peralatan, kendaraan, keamanan, nah tempat-tempat mana nanti yang akan dia kunjungi, dan kerabat yang akan dia ziarahi. Ini sudah diperhitungkannya semuanya. Dan seperti itu juga orang yang berjalan menuju akhirat, karena dia yakin bahwa dia akan berhadapan dengan ini, sudah dia mulai. Nah, dicicil, dia mungkin menghisab. Orang mukmin itu senantiasa selalu dalam keadaan dia menghisab dirinya, karena dia yakin kalau dia sekarang sudah mulai memperketat dirinya, menghisab dirinya. Nah, seperti dikatakan oleh Hasan al-Basri, maka hisab yang dihadapi di akhirat nanti akan lebih ringan. Kenapa? Ketika dia melihat keadaan dirinya mungkin banyak kekurangan, kelemahan, kekotoran, dia akan memperbanyak taubat kepada Allah dan istighfar. Dia akan banyak berusaha untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, sehingga membuatnya itu lebih ringan. Nah, Allah Ta'ala, Allah sayang kepada dia, merahmati dia, Allah berikan dia imma cobaan-cobaan untuk membersihkan dia dengan sebersih-bersihnya, sehingga ketika dia sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa. Ini yang diharapkan oleh seorang mukmin. Qala ayqantu fadhanna, yani fadhan huna bima'na al-yaqin. Dhanantu di sini, dhan di sini bermakna al-yaqin. Fa huwa fi 'aysyatin radiyah. Jadi ketika orang itu yakin dia akan berhadapan dengan yakni hari perhisaban, maka dia akan berusaha betul-betul mempersiapkan diri. Maka Allah balas, fahuwa fi aishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridai, ay jami'atun lima tashtahihil anfus. Nah, bahkan sebelum dia mendapatkan surganya dalam kehidupan yang diridai di alam, di akhirat, dia sudah mendapatkannya di dunia. Seperti terangkan oleh para ulama kita, di dunia ini, seperti ini yang menyebutkan, di dunia ini ada surga yang apabila seorang itu tidak mampu, tidak memasukinya di dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Ya, nikmatnya ketaatan, nikmatnya ibadah taqarrub ila Allah, nikmatnya mengenal Allah, cinta kepada Allah, itu jannah yang mereka rasakan di dunia. Nah, sehingga ketika mereka yang tidak mampu untuk masuk ke dalam jannah ini tidak merasakan lezatnya ketaatan, bagaimana mungkin dia akan merasakan lezatnya nikmat dan surga yang disediakan oleh Allah di abadi. Nah, ini sudah kita lewati juga ketika Ibnu Qayyim menerangkan tentang innal abrara lati na'im, tidak hanya di akhirat dia mendapatkan nikmat kesenangan itu, tapi dia juga mendapatkannya di dunia. Orang yang berani mereka bertutur abrar dalam keadaan dia senantiasa taat, dia akan merasakan kelezatan. Lezatnya dia senantiasa berada, merasa dirinya dalam pengawasan Allah, dalam lindungan Allah, dalam perlindungan Allah, sehingga tidak ada ketergantungan lain kepada selain Allah. Qala jami'atun lima tashtahihil anfus, yang menghimpun semua yang disenangi, disukai oleh nafsu. Wa taladdul a'yun, yang mata itu berlezat-lezat memandangnya. Waqad raduha, dan mereka pun meridainya, menyukainya. Walam yakhtaru 'alaiha ghairaha, mereka tidak memilih yang lain. Walam yab'uman, bahkan dikatakan oleh Allah, la yabghuna 'alaiha anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari tempat tersebut, tidak ingin ke tempat yang lain-lain. Bahkan kalau misalnya diharapkan mereka lebih tinggi lagi. Qala wa la yakhtaru 'alaiha ghayraha, tidak memilih yang lain. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga-surga yang tinggi. Al manazil wal qusur 'aliyatil mahal, di tempat-tempat dan istana-istana yang tinggi tempatnya, kedudukannya, keadaannya. Qutufuha daniyah, qutufuha yani ay samruha wa jannaha, yani yang mudah terpetik, mudah dipetik, mudah diambil, itu min anwa'il fawakih, dari berbagai jenis buah-buahan. Qaribatun, dekat, dunu, daniyah, dunu, rendah. Ini bahkan disebutkan setiap kali dia ingin buah, satu buah, satu biji buah-buahan, nah apapun buah itu buah itu sudah datang mendekat berada di tangannya. Sahlah tanawul, mudah untuk dijangkau. Ala ahliha, oleh para pemiliknya. Yanaluha ahluha, dipetik, diambil oleh orang-orang yang memilikinya. Qiyaman wa qu'udan wa muttaki'in, dalam baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, buah itu sudah terjulur mendekat ke arahnya. Wa yuqalu lahum ikraman, dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk ikram, penghormatan, pengemuliaan, setelah mereka disambut di dalam yakni di pintu-pintu surga oleh para malaikat. Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Nah, atau assalamun alaikum tibtum bima sabartum. Selamat atas kalian. Semoga baiklah keadaan kalian dengan karena kesabaran kalian. Ini disambut mereka oleh malaikat-malaikat di pintu-pintu surga, di dalam surga. Nah, bukan hanya malaikat yang menyambut mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut mereka dengan salam. Salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditambah lagi di dalam jannah mereka pun dihormati oleh para pelayan-pelayan surga, malaikat-malaikat. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Ainin kulli ta'amin ladid wa syarabin syahi, minumlah dari oleh kalian dari berbagai makanan yang lezat dan minuman-minuman yang sangat lezat, enak, ya, yang kamu sukai. Hani'an ay ta'amman kamilan, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan lengkap, utuh. Min ghairi maqdar atau muqaddir, tanpa ada kekeruhan, bening. Nah, kalau misalnya ada ampas, kalau kita minum di dunianya ada ampas, sisa-sisa dedak di bawahnya itu pun lezat untuk diminum, sehingga tidak ada yang tersisa. Wala munaghas, tidak pula yani yang menyakitkan, menyusahkan, mengeruhkan, ya, nah, mengotorinya. Wadzalikal jazaa hasala lakum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, balasan yang sedemikian rupa yang begitu menyenangkan di akhirat tersebut tidak lain adalah karena apa yang telah kalian dahulukan di hari-hari yang lalu, yakni ketika di dunia. Minal a'malis shalihah, dari amalan-amalan yang saleh. Wa tarkul amalis sayyi'ah, ketika kalian menjauhi, ketika kalian meninggalkan. Di sini tark di sini, kita ini sering ana sampaikan, ini tark di sini bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi sering menyatakan menjauhi. Karena orang itu kalau sudah dijauhkan, dia berada di satu tempat maksiat ataupun amalan-amalan jelek itu di tempat yang lain, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya, wajnubli wa baniya an na'budal asnam, jauhi. Nah, jadikan aku jauh berada di sisi yang lain dari menyembah berhala, yakni penyembahan berhala di satu tempat dan dia di tempat yang lain. Ini bukan hanya sekedar tark meninggalkan. Min sholatin wa siyamin, amalan sholat itu baik itu berupa siam, puasa, sholat, wa sadaqah, haji, wa ihsan ilal khalq, dan berbuat baik kepada orang lain. Wa dzikrun lillah, mengingat Allah. Wa inabatun ilaihi, dan kembali, selalu kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh beliau, ada amalan-amalan yang untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, puasa, sholat, haji, juga ada untuk orang lain. Nah, jadi berbaik itu berupa sedekah maupun ihsan, perbuatan-perbuatan baik lainnya untuk orang lain. Ya, yang paling besar manfaatnya tentu yang lebih dan berat dari nyanyi amalan-amalan tersebut, seperti jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, dakwah. Ini hal-hal yang berat yang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk umat. Nah, Maka setiap orang ini punya keinginan ya untuk memberikan manfaat buat orang lain. Dan Rasulullah pun menyebutkan, mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan Allah sudah mengingatkan pula dalam ayat yang lalu, dalam ini surat-surat yang telah lewat, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Kesempurnaan lolosnya seseorang itu dari kerugian itu adalah dengan empat hal ini. Dia sempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh, dan dia ajak orang lain untuk sempurna dengan tawaashaw bil haqqi dan tawaashaw bis sabr. Qala rahimahullah, fal a'mal ja'alahallahu sababan lidukhulil jannah. Jadi amalan-amalan itu Allah jadikan sebab, bukan sebagai iwat bagi jannah. Terlalu tinggi jannah itu untuk kita tebus, kita rebut dengan amalan kita yang penuh dengan kekurangan. Siapa yang betul-betul mampu murni ikhlas dalam keadaan tertuju 100% bulat khusyuk di hadapan Allah dalam salatnya, salat sunnah. Nah, langka, sangat-sangat sulit. Ya. Nah, bahkan Bilal berusaha, juga berusaha, manusia biasa. Ammar bin Yasir pernah disebutkan mengimami. Nah, ketika dia selesai mengimami, orang-orang bertanya-tanya, kok pendek sekali sholatnya? Kenapa? Ya, karena khawatir panjang bacaannya, khawatir syaitan masuk. Nah, tidak khusus, dia berusaha untuk menjaga. Nah, maka beliau kadang-kadang sering apa? Disebutkan beliau memendekkan sholatnya dalam artian bacaannya. Nah, pendek. Mungkin wal asri innal insana apa inna a'tainakal kautsar. Tapi tetap sempurna rukunnya, wajibnya, sunnahnya dan takmil mukammilahnya lengkap. Nah, tapi tetap merasa yang lainnya merasa kok pendek sekali. Ya. Nah, ini jiwa kita manusia. Ya. Nah, apalagi amalan-amalan yang lainnya yang selalu berusaha setan itu untuk memasukkan kekotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran sum'ah, ujub. Ya, ini yang paling berat sehingga betul-betul amalan kita itu belum ini apa namanya? Bukan sebagai kuat. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Ketika Rasulullah menyatakan tidak ada satupun yang masuk surga karena amalannya, "Engkau juga ya Rasulullah?" "Juga saya." "Illa an taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali kalau Allah merahmati saya dan memberikan karunia. Karunia dan keutamaan dari Allah sehingga orang itu diberi taufik oleh Allah beramal. Nah, diberikan bala kalau misalnya di antara amalan-amalan itu perlu apa namanya dirinya perlu dibersihkan, ya. Kalau ini dari sisi kita, kalau para anbiya mereka ditimpa bala, ditimpa ujian, petaka, musibah, itu bukan karena kesalahan mereka, tapi justru untuk menunjukkan kepada kita kesabaran mereka dan kemuliaan mereka. Mereka lebih dari kita. Nah, adapun kita memang karena kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Ya. Nah, qala wa madatun li na'imiha dan merupakan materi-materi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Semakin banyak, semakin ikhlas amalannya, semakin tinggi yang dia dapatkan, semakin banyak kenikmatan yang dia peroleh bagi hatinya, bagi rohnya, bagi jasmaninya. Wa aslan li sa'adatiha dan Allah jadikan pula amalan-amalan itu sebagai pokok pangkal bagi kebahagiaannya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kepada kebaikan. Nah, di saat orang lain berlomba dengan dunianya, nah, maka kita tidak ada lagi yang lain. Ya. Kalau kita berlomba ikut bersaing dengan mereka dunia di dalam merebut dunia, kalah. Mereka punya fasilitas, mereka punya menjadi apa namanya teori, punya pedoman menghalalkan segala cara. Sementara dunia ini bagi orang mukmin penjara. Apa yang kita dapatkan untuk berlomba dengan mereka? Maka kita berlomba dengan mereka dengan akhirat. Nah, kita merebut akhirat, kita berusaha untuk menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansi nasibaka minad dunya. Nah, jadikan apa yang kita diberikan oleh Allah di dalam dunia kita ini untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.